Semakin hadir kau pesona kemuliaan bagi yang memandang. Setiamu simbol keanggunan, kas perawan yang kau miliki. Akulah pengaku ragamu. Terima kasih.